sungguh merana. Uang aku jarang punya, tapi ku coba bahagia. Hadapi ini semua. Rumah setiap hari, bensin jarang terisi. Akhirnya ku jalan kaki. Yang penting aku happy. Biar kere, asal hore. Biar kere, tetap oke. Aku gak peduli gengsi. Rumah setiap hari, dompet jarang terisi. Akhirnya ku jalan kaki. Yang penting aku happy.